Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawdih Alfiyat ibn Malik as-salisa, masalah yang ketiga, fi halatil ma'dudi wa i'rabihi ahkam, mengenai keadaan dan i'rab ma'dud, sesuatu yang dihitung. Ada beberapa aturan. Wahia al-awwal as-salasah al-asyarah jam'un majrur bin mudhaf. Bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya dijamak dan dijerkan dengan mudhaf menjadi mudhaf ilaih, ya. Nahwu salasatu tullabin, salasu talibatin, ila asrati tullabin, ila asyarati tullabin wa asri talibat. Ini perhatikan baik-baik itu. Tullabin talibatin, maksudnya dibuat jamak kemudian dijerkan menjadi mudhaf ilaih. Asani ahada asyara ila tis'in wa tis'in mufradun mansub ala tamyiz. Makdud hitungan 11 sampai 99 berbentuk mufrad nasab menjadi tamyiz. Nahu ahada asyar taliban, ihda asyata talibatan, ila tis'atin wa tis'ina taliban, wa tis'in wa tis'ina talibatan. Taliban, talibatan, makdudnya hitungan 11 sampai 99 berbentuk mufrad nasab menjadi tamyiz. Taliban, talibatan. Asalis mi'ah wa alaf wa muda'afatuhuma mufradun majrur bil muda'af. Untuk mi'ah 100, alaf dan kelipatan-kelipatan mereka berdua, maksudnya berbentuk mufrad dan dijerkan dengan sebab mudhaf menjadi mudhaf ilaih. Nahu mi'atu talibin au talibatin, alfu talibin au talibatin, mi'ata talibin au talibatin, alfa talibin au talibatin, salasu mi'ati talibin au talibatin, salasatu alfi talibin au talibatin. Diperhatikan maksudnya itu, ya. Dalam keadaan mufrad dijarkan menjadi mudhaf ilaih. Nah, untuk mi'ah dan kelipatannya, alaf dan kelipatannya. Tanbih taridul mi'ah wal alaf ma'dudaini aiban wa tantabiku alal adad alladhi qablaha al-ahkam as-sabiqah. Disebutkan bahwa mi'ah dan alaf dianggap sebagai ma'dud. Jadi ada yang menjadikan mi'a dan alaf sebagai makdud, sehingga adatnya berlaku hukum-hukum sebelumnya. Nah, nahu sittatu alafin wasab umiati rajulin awim ratin. Perhatikan alaf ini dibuat jamak karena dianggap makdud. Nah, adatnya ialah sita, pakai mu'anas karena alaf mufrad, mufradnya itu mudakar ya, maka dijamakkan sittatu alafin. Taib sab'u mi'ati rajulin awi muradin rajulin awi muradin. Baik. Jadi kalau bikin contoh yang mi'ah, ini kan kandingannya ya, sittatu alaf wasab'u mi'ati rajulin aw imra'atin. Ini kalau yang mi'ah dibikin makdud ya, sittu mi'at. Boleh sittu mi'ah. Boleh sittu mi'atin ya. Rabi'ah, masalah yang keempat, fi ta'rifil adad bi'al ahkam, terkait dengan memakrifatkan adat. Ada beberapa aturan di adat kalau ingin dimakrifatkan, yakni dikasih al ya. Jadi memakrifatkan adat dengan al, ta'rifil adat bi'al ahkam, ada beberapa aturan. Maksudnya adat mana yang harus dikasih al dan yang tidak dikasih al ketika dimakrifatkan. Wahia al-awwal in kana al-adadu mudhafan adkhalta al ala mudhaf ilaih. Kalau adatnya itu mudhaf, maka engkau masukkan al pada mudhaf ilaihnya. Nahu mi'atu talib awi talibah, alfu talib awi talibah. Di mi'ah sama alfnya kan mudhaf. Maka kalau ingin ma'rifat yang dikasih al itu mudhaf ilaihnya, bukan mi'ah sama alfnya. Mi'atu talib, mi'atu talibah, alfu talib, alfu talibah. Ya, tak boleh al-mi'atu talibin atau al-alifu, al-alfu talibin, tak boleh. Asani ingkana murakaban adkhalta al ala juz'ihil awal. Kalau adatnya itu murakab, maka yang engkau beri al adalah adat yang pertama. Nahu al-ahada asyara taliban, yang dikasih al itu al-ahada itu ya. Al-ihda asyarta talibatan ila tis'ah asyara taliban wa tis'ah asyarta talibatan. Jadi kalau adatnya merokab, maka yang dikasih al adalah adat yang pertama. Jadi kalau ingin dimakrifatkan ya, adat yang kedua tidak bisa dikasih al. Atsalis in kana ma'tufan adkhalta al ala juz'ain. nahu al-wahid wal-isruna taliban al-ihda wal-isruna talibatan ila tis'ah wal-isruna taliban wa tis'u wa-isruna talibatan. Kalau adatnya itu ataf maktuf, ya, maka engkau masukkan al pada dua bagian adat tadi. Al-wahid dikasih al, al-isruna dikasih al juga, ya, al-wahid wal-isruna taliban al-ihda wal-isruna talibatan at-tis'ah wal-isruna taliban wa at-tis'u wal-isruna talibatan. Nah, jelas insyaAllah. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Fi siyaghatil adad ala waznil fa'il hukmani. Adad yang berwazan fa'ilun memiliki dua aturan. Ini untuk tingkatan ya. Al-adad at-tartibi. Al-awwal al-isnani ilal asara. Bilangan 2 sampai 10. Mufradatun tusaghu ala wasnil fa'il. La litasifa ma qablaha wa tadulla ala tartibihi. Bilangan 2 sampai 10 yang disebutkan sendirian atau mufrad, kemudian diikutkan wazan fa'il, berfungsi untuk mensifati maksud sebelumnya ya, dan menunjukkan urutan. Nahu at-talibu ats-tsani, at-talibatu ats-tsaniyah ila talib al-asir wa talibah al-asirah. Nah, berarti as-sani, as-saniyah, al-asir, al-asirah sebagai na'at dari maksud sebelumnya. Nah, dan menunjukkan urutan. As-sani al-wahid ila tis'ah merekabatan au maktufatan tusahu ala wasil fa'il juz'uha al-awwal faqat. Untuk bilangan 1 sampai 9 dalam keadaan murakkab atau yang diatofkan, ketika diikutkan wazan fa'il, maka yang diikutkan wazan fa'il itu bagian yang pertamanya saja. Naam, nahu at-talibu al-hadi asyar. Jadi yang dikasih al-hadi asyar merokab ya, yang dikasih al dan yang diikutkan wazan fa'il bilangannya pertamanya. At-talibah al-hadiyah asyar, at-talib at-tasi asyar, at-talibah at-tasi at-asyar, at-talib al-hadi wal-isyaun. Nah ini atau faktuf yang diikutkan wazan fa'il cuma bagian yang pertamanya. At-talibah al-hadiyah wal-isyaun ila talib at-tasi wal isron, at-talibah at-tasiah wal isron. Nah, al-mas'alatu al-sadisah, masalah yang keenam, fi i'rabil adad ahkam. Kalau tadi kan i'rabnya apa ini? Ma'dud ya. Sekarang i'rabnya adad. Ada beberapa hukum. Wahia al-awwal tu'rabul a'dadul mufradah i'rabal ismil adi. Adat yang berbentuk mufrad i'rabnya sama dengan i'rab isim yang normal, al-ismul adi isim yang normal, isim biasa. Adadul isnain fayu'rabu i'rabal musanna. Bilangan 2 maka i'rabnya sama dengan i'rab isim musanna. Nahu ja'a talibun wahid wa talibatun wahidatun wa talibani itsnani wa talibatani itsnatani. Rafa pakai alif. Itsnani itsnatani. Ra'aitu taliban wahidan wa talibatan wahidatan wa talibaini isnaini wa talibatain isnatain maratu bitalibin wahid wa talibatin wahidatin wa talibaini isnaini wa talibatain isnatain asani taman wa ta'arifuha as-samani ismul mangkus walah akamu untuk bilangan delapan zaman atau ma'rifatnya as-samani ini adalah isim mangkus sehingga dihukumi seperti isim mangkus nahu hadza samanin was-samani ra'aitu samanian was-samania marartu bi samanin was-samani seperti hukum isim mangkus ketika rofa, nasab dan jar. Asalis al-adat al-merokabah. Adapun adat merokab mabniyah ala fathil juz'ain adal juz al-awwal misnain asyar fayurabi rabam besanna maka dua bagian adat merokab itu mabni fathah ya kecuali bagian yang pertama dari bilangan 12 maka i'rabnya di'irabi seperti isim musanna yaitu isna atau isnai ya nahu ahada asyar taliban ihda asyarta talibatan ini dua bagian sama-sama mabni fathah ja'a isna asyar taliban wasnata asyarta talibatan ini bilangan 12 maka bagian pertamanya isna atau isnata i'rabnya seperti isim musanna ya ra'aitu isnai asyara taliban wasnatai asyara talibatan maratu bisnai asyara taliban wasnatai asyara talibatan maksudnya kalau di'irabi dengan i'rab musanna berarti mu'rab bagian pertama bilangan 12 ya. Adapun selain itu dari adat merokab dua bagiannya mabni fathah. Taib Arabi As-sifat al-mansurah min ahad asyar ila tis'at asyar sifat yang dibentuk dari bilangan 11 sampai 19 mabniyatun ala fathil juz'ain adal juz'il awal min ahad asar wasnai asar fa'ina ujibna ala sukun. Nah jadi sifat dari bilangan 11 ya sifat yang berbentuk bilangan 11 sampai 19 na'am maka mabni dua bagiannya kecuali bagian pertama dari bilangan 11 dan 12 maka mabni sukun perhatikan baik-baik cara bacanya at-talibu al-hadi asyar at-talibatu al-hadiyatu al-hadiyata asyar matikan 11 yang mufrad mudzakkar ya maka mabni sukun 12 yang mudzakkar juga mabni sukun selebihnya dua bagiannya sama-sama mabni fathah jadi bacanya at-talibu al-hadi asyar ini kan 11 yang mudzakkar maka bagian pertamanya mabni apa? Sukun at-talibatu al-hadiyatu al-hadiyata asyata ini dua-duanya mabni apa? Fathah karena mu'anas at-talibu as-sani asyara bilangan 12 yang tingkatan tadi itu bagian pertamanya mabni sukun at-talibu as-sani asyara karena mudzakkar At-talibatu athaniyata asyarta. Sama-sama mabni fathah karena mu'annas. At-talibu athalitha asyara ila tasi'a asyar. At-talibatu athalitha ta'asyarta ila tasi'a ta'asyarta. Jadi sifat atau na'at yang berbentuk bilangan yang berwazan fa'il yang murakab, maka dua bagiannya mabni apa? Fathah. Kecuali bilangan 11 dan 12 yang mudzakkar. Ya, maka bagian pertamanya mabni sukun. At-talibu al-hadi asyar. Enggak boleh at-talibu al-hadi asyar. Al-hadi asyar. Naam, at-talibu ats-tsani asyar. Enggak boleh ats-tsaniyah. Tapi kalau yang mu'annas tetap kembali ke hukum semula, ya. Dua bagiannya mabni apa? Fathah. Taib alfadul uqud. Naam, al-khamis. Alfadul uqud mulhaqatun bi jam'il mudzakkaril as-salim fatu rabu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Lafat-lafat bilangan ukut itu isruna, salasuna, arbauna, khomsuna, situna, sabuna, samanuna, tisuna. Ini dianggap mulhaq bijam ilmudak aris salim. I'rabnya ikut jam ilmudak aris salim ya. Rafat dengan wawu, nasab jar dengan ya. Nah huja'a isruna taliban wa talibatan. Ra'aitu isyrina taliban wa talibatan. Maratu bi isyrina taliban wa talibatan. As-sadis yu'rabu al-juz'ul awwal min al-a'dad al-ma'tufah i'rab al-adad al-mufrad wal-juz'u thani ma'tufan alaih. Untuk adad yang ataf ma'tuf, na'am, bilangan yang pertama diikrobi seperti isim mufrad. Rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Adapun adat yang atofnya ikut ikrob sebelumnya ya. Seperti atof maktof gitu. Nah huja'a wahidun wa isruna taliban. Ra'aitu wahidan wa isrina taliban. Maratubi wahidin wa isrina taliban. Nah, taib. Selanjutnya al-mas'alatu as-sabi'ah. Ini masalah yang ketujuh. Fi harakati syin asra hukmani. Nah, syin dalam lafaz asra itu cara membacanya ada dua. Wahuma al-awwal al-fathu idza kana al-ma'dud mudzakkaran, dibaca fathah sinnya kalau bilangan yang dihitung kalau maksudnya sesuatu yang dihitung itu mudzakkar. Nahwu asyaratu rijalin. Karena maksudnya mudzakkar, asyaratu rijal. Sinnya di fathah. Ahada asyara kaukaban. Kaukaban kan mudzakkar, maka asyara. Sinnya di fathah. Asani as-sukun idza kana al-ma'dud mu'annasan. Sinnya di sukun kalau maksudnya mu'annas. Nahwu asru niswatin. Ikhda asrata imra'atan. Tayyib. Al-mas'alatu as-saminah. Masalah yang ke-8. Al-ahsan fi qira'atil adad ayyukra'a minal yamin ilal yasar. Yang terbaik kalau baca bilangan dibaca dari kanan ke kiri. Contoh 1945. Kalau pakai am, amu khamsatin wa arba'ina wa tis'i mi'atin wa alfin. Dari kanan ke kiri ya. 5, 40, 900 atau 1000-nya ya. Nah, kalau pakai sana ya, sanatu khamsin wa arba'ina wa tis'ibi'atin wa alfin. Nah, ya. Apakah boleh dari kiri ke kanan? Boleh. Ini kan ahsan, bukan wajib, ya. Nah, kalau dari kiri ke kanan gimana bacanya? Amu alfin watisimiatin wa khamsatin wa arba'in. Ya. Sanatu alfin wa tis'imi'atin wa khamsin wa arba'in. Ya, nah. Kok gak boleh? Arba'in wa khamsin. 45 ikut atau batuh ya. Nah. Taib. Bisa ya? Bisa. Ngitung-ngitung gitu bisa ya? Nah. Jadi bisa dari kanan ke kiri, bisa kiri ke kanan, ya. Nah, mana suka, ya. Taib, barakallahu fikum. Taib, dengan demikian selesai pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud. Adapun pembahasan berikutnya tentang kam, ka'ayin, dan kada yang disebut dengan istilah kinayatul adad akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair atas perhatian tahunya, banyak-banyak merajaah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.